حديث ابن مهدي، وزاد قالت: فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. Ini hadis yang juga menjelaskan tentang kasus Fatimah binti Qais dengan suaminya Abu Amr ibnu Hafs ibnu Al-Mughira radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya terjadi suaminya Abu Amr menceraikan Fatimah binti Qais talak tiga, dan dia ketika itu dalam perjalanan di Yaman. Dan di sini dijelaskan perjalanannya adalah perjalanan perang. Ya. Dalam hadis ini ada tambahan bahwasanya perjalanan ke Yaman tersebut yang dilakukan oleh sang suami adalah perjalanan perang, fi ghazwati Najran, dalam peperangan Najran. Najran adalah kalau sekarang ini Najran termasuk negara Saudi Arabia, tetapi berbatasan dengan Yaman. Ya. Termasuk Najran kerajaan Saudi Arabia, dan dia berbatasan dengan Yaman. Jadi peperangan Najran inilah yang diikuti oleh sang suami Abu Amr ibnu Hafs ibnu Al-Mughirah. Di saat itulah dia menceraikan istrinya Fatimah binti Qais untuk cerai yang ketiga, dan Nabi SAW menetapkan bahwasanya Fatimah binti Qais tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan sukna, tempat tinggal. Ini kemudian di ujung hadis ada tambahan ketika Nabi menawarkan Usamah ibn Zaid setelah habis masa iddah Fatimah binti Qais di rumah ibnu Ummi Maktum, anak pamannya. Nabi SAW pada awalnya telah meminta dia untuk mengabarkan Nabi bila mana sudah selesai masa iddah. Selesai masa iddah, ternyata dia dilamar oleh dua orang langsung, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abu Jaham. Dua orang ini telah melamar Fatimah binti Qais, dan Nabi SAW melamar beliau untuk Usamah ibn Zaid. Dan awalnya memang dia tidak setuju. Pertama karena bentuk Usamah bin Zaid hitam, kemudian juga dalam segi keturunan, Usamah bin Zaid keturunan Buddha, sementara dia adalah pemuka Quraisy, termasuk orang-orang mulia, nasab-nasab yang mulia di Quraisy. Ini juga yang membuat dia berat untuk menerima penawaran Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi tekankan, bahkan diulangi kembali oleh Nabi, nikahi Zaid Usamah bin Zaid, maka dia pun menerima. Dan kata beliau di sini, fatazawwajtuhu, maka saya pun menikah dengan Usamah bin Zaid, fasyarrafani Allah, maka Allah memuliakan saya bibni Zaidin, dengan ibnu Zaid. Ibnu Zaid di sini maksudnya Usamah. Ya, Usamah. Dia digelari dengan Ibnu Zaid dan juga digelari dengan Abu Zaid. Dia Ibnu Zaid, dia juga Abu Zaid. Dia anak dari Zaid bin Haritsah, maka namanya Usamah Ibnu Zaid, dan dia juga Abu Zaid. Ya. Makanya dalam sebagian riwayat Imam Muslim di sini menjelaskan, Imam Nawawi di sini menjelaskan, ada riwayat lain yang kata-katanya bi Abi Zaid. Ya, ini bukan kekeliruan, tetapi memang seperti itu. Makanya ada yang mengatakan itu keliru. Ternyata benarnya kedua-duanya benar. Bahwasanya Usamah itu dipanggil dengan Ibnu Zaid dan juga dipanggil dengan Abu Zaid. Ya. Ibnu Zaid dengan Abu Zaid. Dia Usamah Ibnu Zaid, dan dia panggilannya juga Abu Zaid. Ya. Abu Zaid. Fasyarrafani Allahu bibni Zaid wa karramani Allahu bibni Zaid. Ini dua kali diungkapkan oleh Fatimah binti Qais bahwasanya Allah benar-benar memberikan kemuliaan kepadanya dengan menikahi Zaid bin Usamah bin Zaid. Ya, Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhuma. Itulah hadis yang ke 3635. Sementara hukum tentang tidak ada nafkah, tidak ada sukna atau tempat tinggal, itu sudah ada pada hadis-hadis sebelumnya. Kita lanjutkan 3636. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Bakar qala dakhaltu ana wa Abu Salamah ala Fatimah binti Qais Zamana ibn Zubair. Ini tambahan baru ini. Zamana ibn Zubair atau ibn Zubair. Fahadathana anna zawjaha talaqaha talaqan batan binahwi hadis Sufyan. Hadis ini sama sebenarnya dengan hadis yang sebelum-sebelumnya tentang kasus Fatimah binti Qais. Cuma tambahannya di sini adalah waktu Fatimah binti Qais menyampaikan hadis ini kepada muridnya. Kapan? Di sini dijelaskan waktunya adalah pada masa Ibnu Zubair. Masa Ibnu Zubair maksudnya masa pergolakan Ibnu Zubair di masa dinasti Bani Umayyah. Ibnu Zubair tidak mau berbaiat dengan Yazid bin Muawiyah dan dia tinggal di Mekah, kemudian banyak orang yang berbaiat kepadanya dan jadilah dia pemimpin di Mekah sampai nanti diperangi oleh Bani Umayyah. Dan bahkan perangnya dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dan beliau diterbunuh di sana, kemudian digantung jasadnya di Ka'bah. Ini Ibn Zubair, dan didatangi oleh Asma menangisi jasad anaknya. Ini pergolakan Ibn Zubair. Ini maksudnya itu kejadiannya di zaman pergolakan Ibn Zubair, dan ini menunjukkan ketelitian perawi sampai-sampai dia memberitahukan kapan dia mendapatkan hadis ini. Dia mendapatkan hadis ini dari Fatimah binti Qais pada masa pergolakan Ibnu Zubair, yaitu Abdullah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini punya saudara namanya Urwah. Urwah Ibnu Zubair. Dua kakak beradik ini berbeda. Abdullah adalah abang, sementara Urwah adik. Abdullah abang ini sahabat, sementara Urwah tabi'in. Urwah bin Zubair, kita juga pernah sering kali mendengar beliau ini, apalagi dari riwayat bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia termasuk tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Urwah bin Zubair. Ini Urwah bin Zubair tabi'in. Sementara Abdullah bin Zubair yang sekarang ini maksudnya dia adalah sahabat Nabi, sahabat kecil radiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan 3637. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana Hasan ibn Salih anis-Suddi anil-Bahi an Fatimata binti Qaisin radiyallahu ta'ala anha qalat talaqani zawji thalathan falam yaj'an li rasulullah sallam sukna wala nafaqa. Itulah hadis yang seringkali kita dengar dari Fatimah, bahwasanya ia suaminya menceraikan dia cerai yang ketiga, sementara Nabi SAW tetapkan dia tidak mendapat nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. 3638. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Quraibin qala haddatsana Abu Usama an Hisham qala haddatsani Abi qala tazawwaja Yahya ibn Sa'id ibn al-As binta Abdurrahman ibn al-Hakam fatallaqaha fa akhrajaha min 'indih fa'aba dhalika 'alayhim Urwah faqalu inna Fatimata qad kharajat qala Urwah fa ataitu Aisyata fa akhbartuha bidhalik فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. Ini yang kita sebutkan pada beberapa waktu yang lalu, perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Fatimah. Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat bahwasanya wanita yang diceraikan talak satu, talak dua, talak tiga, tetap berada di rumah suaminya. Ya, tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, walaupun dia talak tiga. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga pendapat Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan pendapat Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ya, ketika dalam sebagian yang riwayat yang telah berlalu, dia berdebat dengan Asy-Sya'bi Amir bin Sarahil. Amir bin Sarahil mengambil pendapat yang ia dapatkan dari Fatimah bin Qais, bahwasanya talak tiga seorang wanita tidak mendapatkan lagi tempat tinggal dan nafkah. Itu pendapat Sya'bi, sementara Al-Aswad bin Yazid justru mengambil pendapat dari guru yang juga Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti dalam riwayat ini. Ya, di sini kejadian terjadi pada masa tabi'in. Ya. Ceritanya tazawwaja Yahya ibnu Sa'id ibnu Al-As. Yahya bin Sa'id bin Al-As menikahi anak dari Abdurrahman ibnu Al-Hakam. Ya. Yahya bin Sa'id bin Al-As menikahi anaknya Abdurrahman ibn Al-Hakam. Fatallaqaha, maka dia pun menceraikan istrinya tersebut. Yahya menceraikan istrinya. Ini kejadian setelah masa Nabi atau di generasi tabi'in. Sahabat masih ada. Ya, ada sebagian sahabat, tetapi ini sudah tidak di zaman Nabi. Ini kedua-duanya adalah hidup di generasi tabi'in. Yahya menikahi anak dari Abdurrahman bin Al-Hakam, kemudian diceraikannya. Fa akhrajaha min indih, maka dia usir, dia keluarkan istri yang diceraikannya itu dari rumahnya. Fa abadzalika alaihim Urwah, maka Urwah bin Zubair yang tadi kita katakan saudara dari Abdullah bin Zubair yang tadi, berbeda ini. Urwah bin Zubair dengan Abdullah bin Zubair tadi telah kita jelaskan. Ya, Abdullah sahabat, sementara Urwah ini tabi'in. Urwah protes, Urwah menegur. Ya. Fa'aba 'alaihim Urwah dzalika. Fa'aba dzalika 'alaihim Urwah. Urwah menegur mereka. Yahya ibn Sa'id bin Al-As ya, ditegur oleh Urwah, "Ini kenapa engkau keluarkan istrimu dari rumahmu?" Ya, lalu mereka beralasan, faqalu inna Fatimata qad kharajat, bukankah Fatimah binti Qais sahabat Nabi dulu juga keluar dari rumah suaminya? Berarti dia berbuat sesuai dengan dalil. Ya, dia berbuat sesuai dengan dalil, yaitu hadis yang telah kita baca banyak sekali sekarang ini. Itu dalilnya Yahya ibnu Sa'id ibnu As. Yahya ibnu Sa'id ibnu As mengeluarkan istrinya yang sudah diceraikannya di rumahnya beralasan dengan hadis Fatimah binti Qais. Lalu Urwah mendengar alasan tersebut mendatangi bibinya. Fa'ataitu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, maka saya menjumpai Aisyah bibinya. Fa'akhbartuha bidzalik, lalu saya sampaikan berita itu kepada beliau. Faqalat, maka Aisyah berkata, ma li Fatimata binti Qais khairun fi an tadhkura hadzal hadis. Fatimah binti Qais tidak punya kebaikan atau tidak mendapatkan kebaikan ketika dia menyampaikan hadis ini. Ya, menyampaikan hadis ini fi an tadhkura hadzal hadis. Jadi dia tidak mendapatkan kebaikan. Ini perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Fatimah binti Qais. Aisyah mengatakan tetap di rumah tidak boleh dikeluarkan, baik itu talak tiga, apalagi talak dua dan talak satu. Ya. Sementara Fatimah untuk talak tiga keluar dari rumah. Sementara satu dan dua ini sepakat para ulama, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan yang dijadikan dalil. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya, janganlah engkau para suami mengeluarkan istri-istrimu dari rumah mereka. Itu rumah suaminya itu masih dinisbatkan kepada rumah mereka. Ini untuk talak satu dan talak dua. Sementara talak tiga terjadi perbedaan pendapat. Nah. Talak tiga Aisyah tetap di rumah, sementara Fatimah binti Qais karena itu kasusnya sendiri keluar dari rumah suaminya. Ini yang diingkari oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Fatimah binti Qais tidak mendapatkan kebaikan ketika menyampaikan hadis ini. Ya, menurut dia menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Terus hadis setelahnya lagi 3639. Jadi terkadang memang dalam berbeda pendapat ini ada sikap-sikap yang sedikit keras. Ya, seperti ucapan Aisyah bahwasanya Fatimah tidak mendapatkan kebaikan ketika menyampaikan hadis ini, karena dia tidak sependapat dengan Fatimah. Pendapat Fatimah bintu Qais ketika menyampaikan hadis ini, dia beribadah, karena memang kasus dia sendiri dan dia lebih mengerti. Kemudian pada pertemuan yang beberapa waktu yang lalu, perdebatan antara Aswad bin Qais, Aswad bin Yazid dengan Asy'abi, ketika Asy'abi menyampaikan hadis Fatimah ini, gurunya sendiri Fatimah itu. Kemudian di situ ada yang lain, dan ada Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ya. Ketika mendengar hadis itu, dia lempari dengan kerikil pasir. Ini juga ada terkadang sikap keras yang terjadi, ini manusiawi. Ya. Seperti yang ketika itu saya katakan, terjadi agak sikap keras, kata-kata keras dalam perbedaan pendapat, tapi hati mereka tetap tidak akan berpecah. Mereka tidak akan membenci, ya, ketika hanya kadangkala perbedaan pendapat itu membuat mereka sedikit mengeluarkan kata-kata yang agak keras, kemudian juga sedikit melakukan perbuatan yang agak keras, tetapi tetap saja hati mereka tidak saling musuh-musuhi dan seterusnya ketika terjadi perdebatan tersebut. Ini pelajaran yang kita ambil dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Fatimah dan perbuatan Yazid Al-Aswad bin Yazid kepada Sya'bi Amir bin Sarahil. Ya. Ini hadis yang ke-3639 tadi. Kita bacakan, wa hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Hafs ibn Ghiyath qala hadatsana Hisham an abihi an Fatimah binti Qais qalat qultu ya Rasulullah zawji talaqani thalathan. Kata Fatimah kepada Nabi, istri suami saya menceraikan saya talak tiga. Wa akhafu an yuqtahama alayya. Dan saya khawatir saya diserang di rumahnya. Ya. Nanti ketika saya tetap di rumahnya, saya diserang. Diserang dalam tujuan yang baik, atau tujuan yang baik maksudnya berhubungan suami istri, atau diserang karena memang kalau sudah talak tiga itu ada mungkin terlalu marah, maka dia khawatir dirinya terjadi apa-apa padanya, maka dia meminta kepada Nabi untuk bisa tinggal di luar, tidak di rumah suaminya. Qala fa amaraha fatahawwalat. Akhirnya Nabi perintahkan dia untuk berpindah ke rumah anak pamannya Ibnu Ummi Maktum. Kemarin saya dapatkan kata-kata, kalau tidak tahu eloknya atau ancaknya jando, talaknya talak tiga. Ya. Diceraikan talak tiga. Karena memang seperti yang kita pahami, kalau sudah talak tiga kan tidak ada lagi pernikahan. Jadi seakan-akan melihat mantan istri itu sebagai orang lain. Dan itu dihiasi oleh syaitan. Ya. Kalau ingin melihat, ini suami istri ini, melihat rancaknya jando, talak tiga. Talak tiga. Karena sudah habis. Masanya maka nampak cantik sekali, padahal sebelumnya diceraikan. Diceraikan. Dan karena merasa tidak bersatu kembali, maka dihiasi-hiasi oleh syaitan agar terjerumus kepada perbuatan ini yang dikhawatirkan oleh Fatimah binti Qais. Kalau dia tetap di rumah suaminya, sementara suami sudah talak tiga, mentalaknya talak tiga, maka ini khawatirkan terjadi apa-apa. Dia tidak nyaman tinggal di rumah suaminya, minta izin untuk pindah dari rumah ke rumah yang lain. Maka Nabi SAW tawarkan pertama kali rumahnya Ummu Syarik, tetapi ternyata di sana rumah yang sibuk terus dengan orang-orang, dengan pengunjung-pengunjung, orang berjumpa dengan beliau, laki-laki dan perempuan. Akhirnya dia letakkan, dianjurkan oleh Nabi untuk melalui masa iddahnya di rumah anak pamannya Ibnu Ummi Maktum, atau Amar, atau Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Baik, kita lanjutkan 3640. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abdurrahman ibn al-Qasim an abi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma li Fatimata khairun an tadhkura hadha qala ta'ni qawlaha wala la suqna wala nafaqa. Ini sama dengan hadis 36, 38 tadi, 36, 38, ungkapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menegur dan protes terhadap riwayat Fatimah binti Qais bahwasanya wanita yang ditalak tiga itu tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Perbedaan pendapat antara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Fatimah binti Qais. Ya, hadis yang terakhir 36, 41, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdurrahman an Sufyan an Abdurrahman ibn Qasim an abihi qala qala Urwah ibn Zubair li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha alam tari ila fulanah binti al-Hakam talaqaha zawjuha al-Battata fakharajat فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكرها في ذكر ذلك. Ini juga hadis yang sebelumnya, cuma kasusnya adalah kasus 36-38 tadi, kasus 36-38 yaitu Yahya ibn Sa'id ibn As menikahi anak dari Abdurrahman ibn al-Hakam, kemudian istrinya ini diceraikan talak tiga. Di sini ada tambahan, di sana tidak ada penjelasan talak berapa, di sini ada talak tiga. Terjadi antara Yahya ibnu Sa'id ibnu As dengan istrinya di masa tabi'in. Kemudian sang suami menyuruh istrinya keluar, dan ini yang ditegur oleh Urwah ibnu Zubair. Kali ini kenapa kalian keluarkan istri yang sudah yang kalian ceraikan? Maka mereka beralasan dengan hadis Fatimah. Kemudian Urwah bin Zubair mendatangi bibinya dan menyampaikan peristiwa tersebut, dan muncullah perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Fatimah sebenarnya tidak berbuat baik ketika menyampaikan hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar menentang riwayat dari Fatimah binti Qais, dan ini semuanya menjelaskan bahwasanya para sahabat tidaklah mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi, sekalipun istri Nabi. Tidak semua hadis Nabi dikumpulkan oleh, sampai orang yang terdekat dengan Nabi pun tidak bisa mengumpulkan semua hadis Nabi. Makanya ini yang membuat para sahabat itu berbeda pendapat. Ini contohnya. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sama sekali tidak sampai tentang peristiwa ini kepada beliau, sehingga beliau tetap mengambil zahirnya ayat la tukhrijuhunna min buyutihinna. Sementara Fatimah karena memang pemahaman awalnya adalah tetap di rumah suaminya, maka dia karena merasa tidak nyaman, akhirnya dia meminta fatwa kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW jelaskan untuk istri yang sudah ditalak tiga, dia tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Ya, jadi Aisyah tidak sampai kepadanya hadis ini, kalaupun sampai dia tidak menerima, dan akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Ini salah satu penyebab terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, apalagi di antara para ulama mazhab. Kata para ulama, sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah tidak sampainya hadis. Tidak sampainya hadis. Ini di masa sahabat sudah ada. Makanya mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat ketika kepada sebagian datang hadis, kepada yang lain tidak datang hadis, tidak sampai kepadanya hadis. Kemudian ketika di zaman para ulama mazhab seperti itu pula, apalagi sebagian dari ulama mazhab itu ada yang memang tidak bergelut dengan hadis seperti bergelutnya yang lain. Ya, tidak bergelut dengan hadis seperti bergelutnya yang lain. Seperti Imam Abu Hanifah. Ya, kata para ulama ketika berbicara tentang biografinya, tentang masalah hadis, dia mengatakan bidha'atuhu fil hadis muzza. Bidha'atuhu fil hadis muzja, artinya perbendaharaannya dalam hadis itu sangat sedikit. Ya. Ini Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala. Berbeda dengan yang lain, Imam Malik, ulama hadis, bahkan dia membukukan hadis. Imam Ahmad demikian juga, Imam Syafi'i juga, dan bahkan Imam Syafi'i dalam masalah hadis ini berguru dengan muridnya, Imam Ahmad. Ya. Imam Syafi'i dalam masalah hadis berguru dengan muridnya Imam Ahmad. Menunjukkan perhatian mereka terhadap hadis ini sangat besar. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak berpegang dengan hadis, tidak. Tetapi kecenderungannya itu tidak seperti kecenderungan imam-imam yang lain. Ini yang pasti akan membuat mereka berbeda pendapat. Sementara yang sama-sama mengumpulkan hadis saja berbeda pendapat, karena sampai kepada sebagian, sampai tidak sampai kepada sebagian, apalagi ketika itu mereka dari negeri yang daerah yang berbeda-beda. Jadi ini penyebab terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, terjadi perbedaan pendapat adalah menghukumi hadis itu bisa diterima atau tidak. Berbeda mereka menghukumnya. Ini hadis sanad yang sampai kepada seseorang dari mereka itu yang membuat mereka berbeda pendapat. Ketika sampai kepada salah seorang dari mereka dan ia teliti sanadnya, perawi-perawinya, ternyata sanadnya yang sampai kepada beliau lemah, maka dia tidak menerima hadis tersebut dan melemahkannya. Sementara hadis yang sama sampai kepada ulama yang lain dengan perawi jalur yang berbeda, seluruhnya semuanya terpercaya dan thiqah, kuat, sehingga dia menilai hadis ini apa? Kuat, sahih. Nah ini juga hadisnya sama-sama sampai, tapi yang satu sampai dengan jalan yang tidak kuat, yang satu lagi sampai dengan jalan yang kuat. Yang satu melemahkan, yang satu mensahihkan, yang satu tidak mengamalkan, yang satu mengamalkan. Ini juga penyebab terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, tidak sama memahami. Artinya berbedanya cara memahami hadis tersebut. Konteks hadisnya sama, tapi cara mengambil pendalilannya itu berbeda. Contoh, ini bukan hanya terjadi di zaman para ulama, di zaman sahabat terjadi yang seperti ini. Hadis sama sampai kepada mereka semua, langsung dari Nabi. Mereka mendengar langsung dari Nabi SAW. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Ini setelah perang Khandaq, Nabi kumpulkan bala tentaranya, ya, kemudian beliau memberikan khutbah. Satu di antara isi khutbahnya adalah, tidak seorang pun dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Tidak seorang pun di antara kalian yang melaksanakan sholat asar, dia sholat zuhur ini peristiwanya. Bani Quraidah itu di belakang Madinah, sementara perperangan Khandaq di depan Madinah. Jadi mereka harus ke belakang. Ya. Perjalanan cukup jauh. Nabi SAW katakan, kalian nanti sholat asar mesti di Bani Quraidah. Berjalanlah semuanya. Tentu tidak akan sampai mereka ke Bani Quraidah di waktu asar, karena memang jauh. Di pertengahan jalan masuk sholat asar. Nah, mulailah mereka menganalisa hadis tadi. Ini hadis gimana caranya nih? Nah, terjadi perbedaan cara memahami hadis. Sebagian mereka mengatakan kita harus sholat asar di sini. Kata harus sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya mereka undurkan sholat asar karena memahami tekstual hadis tersebut, dan mereka sholat di sholat asar walaupun sudah masuk waktu maghrib. Ya, konsekuensinya itu masuk waktu maghrib mereka karena sholat asarnya mesti di sana. Yang kedua, memahami bahwa hadis ini bukan tujuannya secara tekstual, tetapi tujuannya agar kita bergegas sampai ke sana, bergegas, sehingga kalau nanti walaupun kita tidak sampai di sana waktu asar, dan di pertengahan jalan kita waktu sholat asar kita tetap sholat dan sholat di sini, dan kita segera secepatnya berangkat. Jadi terjadi perbedaan di situ. Pengamalannya hadis tersebut berbeda. Pengamalannya berbeda. Yang satu sholat di jalan, di pertengahan jalan. Yang satu lagi sebagian menunggu sampai di Bani Quraidah walaupun sudah masuk waktu maghrib. Ini menunjukkan yang kalau itu terjadi di antara para sahabat, maka tidak akan mungkin tertutup kejadian itu di zaman setelahnya. Sementara yang paling memahami konteks hadis Nabi SAW tentu mereka, karena mereka yang masih bahasanya bahasa itu. Ya, ini yang ketiga. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab, cara bukan berarti ini terbuka untuk semua orang. Tidak. Ya, memang hadis ini benar, tapi saya memahami bukan begitu. Yang berbicara ini tukang bangunan misalnya. Ini tidak. Kalau sekarang ini kita sudah ada acuannya. Makanya kita hadis itu sudah ada pensyarahnya. Seperti sekarang ini, kita Sahih Muslim sudah ada yang mensyarahkan. Bukan saja Imam Nawawi yang mensyarahkan, banyak lagi yang mensyarahkan. Begitu juga Sahih Bukhari. Ya. Bukan hanya Ibnu Hajar yang mensyarahkan, sudah ada sebelum-sebelumnya yang mensyarahkan. Banyak sekali syarah Sahih Bukhari itu. Jadi kita tidak sekarang misalnya karena seseorang sudah bisa bahasa Arab, sudah 5 tahun mungkin belajar bahasa Arab, nah, saya sudah bisa menafsirkan, menginterpretasikan hadis dalam Sahih Bukhari itu semau saya. Ini tidak. Tapi ketika itu mereka memang memahami, kemudian kalau mereka masih ada yang mengayomi, meluruskan, sehingga pemahaman yang tadi itu diluruskan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memberikan pengesahan bahwasanya mereka itu cara berpikirnya, cara menganalisanya hadisnya benar. Ya, cara menganalisanya benar. Kedua-duanya benar. Ya. Baik itu, makanya dalam agama ini bisa saja terkadang kita tertuju kepada masalah tekstual dan bisa saja di saat yang lain kita tidak ditujukan kepada masalah tekstual. Makanya kalau yang hanya berpegang secara tekstual kepada nas, maka dia itu saja, seperti mazhabnya Zahiri. Ya, ada mazhab yang dia memahami agama berdasarkan dalil juga tetapi secara tekstual. Pernah saya katakan dalam masalah melamar wanita, ini tekstualnya mereka memahami, dalam melamar wanita Nabi, bukankah Nabi SAW mensunnahkan untuk melihat wanita? Ya, lihatlah kepada wanita itu apa yang membuat engkau benar-benar tertarik dan tidak akan mungkin meninggalkan dia untuk menikahinya. Kalau pemahaman ulama yang lain berdasarkan riwayat yang lain adalah yang biasa dilihat seperti wajah, tangannya, kulitnya sedikit, ya. Sementara mereka mengatakan semua badannya lihat, ya, karena itu termasuk yang dipahami dari hadis. Maka mereka berpendapat demikian, tetapi ini pendapat dari mereka yang lemah, yang lemah. Jadi tidak semuanya nas itu dipahami secara tekstual dan tidak selamanya nas itu dipahami dengan cara non-tekstual. Jadi perlu kita beracuan dengan syarahnya para ulama. Syarahnya para ulama. Sekarang ini mungkin itu juga yang membuat terjadi perbedaan pendapat sebagian para dai. Ya. Sebagian para dai, ketika dia memahami tekstual apa yang tidak dipahami tekstual sebenarnya. Ketika dia memahami secara non-tekstual dan seharusnya diambil secara tekstual. Seperti sallu kama raaitumuni usalli. Ini tidak akan ada pemahaman yang lain. Bagaimana tata cara salatnya Nabi itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita contoh. Jadi ini sedikit tambahan tentang perbedaan-perbedaan pendapat, penyebab-penyebab terjadi perbedaan pendapat yang wajar di antara para ulama. Yang pertama tadi sampai tidak sampainya hadis, atau sahih atau tidak sahihnya hadis dalam penilaian mereka, atau memahami hadis itu yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Para sahabat wajar mereka memahami demikian karena memang langsung kepada mereka dan pertama kali mereka mendengar. Sementara kita sekarang, kita tidak perlu lagi berlagak-lagak bisa memahami sendiri. Kita sudah diketengahkan ke kita, dihidangkan ke kita syarah dari para ulama yang memang memiliki kompetensi untuk memahami dan mensyarahkan hadis tersebut. Jangan semuanya, saya kan manusia. Seperti ungkapan di masa dahulu, kalau sekarang ini nahnu rijal wa hum rijal wa nahnu rijal. Ya, artinya membusungkan dada dan mengatakan Imam Syafi'i sama dengan kita. Imam Malik sama dengan saya. Tidak ada bedanya. Mereka bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Mereka hafal Quran, saya bisa hafal Quran. Mereka bisa hadis, saya bisa hadis. Apa bedanya? Nah, makanya saya bisa berbicara semau saya sebagaimana mereka bisa berbicara semau mereka. Ini tidak benar. Tetap mereka orang-orang yang tidak akan mungkin kita bisa sampai ke tingkatan mereka. Karena mereka memang mereka adalah pilihan-pilihan Allah SWT. Sementara kita sudah disibukkan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Sementara mereka memang kesibukannya agama. Ya, mereka sibuk dengan semenjak mereka sebelum umur 10 tahun mereka sudah disibukkan oleh Al-Qur'an, sudah disibukkan oleh hadis. Sementara kita umur 10 tahun itu sudah masih disibukkan oleh nyanyi-nyanyian. Hafal nyanyi ini baru setelah selesai masuk pesantren baru paham, baru mulai membelajar bahasa Arab. Sementara mereka orang yang dari kecil sudah berbahasa Arab. Mana mungkin kita bisa sejajarkan posisi kita dengan para ulama? Ya. Dan ini kesombongan yang luar biasa. Keberanian yang ngawur. Berlagak bisa mewakili agama Allah, membawa stempel agama. Nah, saya dia mengatakan ini hukumnya, ini hukumnya, memberi fatwa sembarangan tanpa ilmu. Ini menyesatkan. Apalagi orang-orang yang baru dikenal mengenali agama atau hanya beberapa tahun. Ya, sekolah, pesantren, masuk perguruan tinggi di Timur Tengah, dapat gelar S1, S2, S3, kemudian sudah bisa memegang stempel agama, mengeluarkan ini dari agama, memasukkan ini ke agama, berbicara ini yang sunnah, ini yang bukan sunnah, ini tidak benar. Ya, semuanya kita menyampaikan agama ini kan seakan-akan menyampaikan, mewakili Allah untuk menyampaikan agama. Maka kita harus berhati-hati, karena ini dosa yang lebih besar daripada kesyirikan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, ini dosa yang lebih besar daripada syirik. Ya. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, itu sedikit tambahan di ujung hadis dari bab ini. Kemudian saya isyaratkan kepada sedikit saran tambahan. Ya. Pada halaman 364, 365, 366, ya, atau 365, di situ ada yang mungkin hal-hal yang bisa kita menambahkan pemahaman kita terhadap hadis-hadis yang ada di bab. Hendaknya diketahui bahwa hadis Fatimah binti Qais ini mengandung banyak pelajaran, di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16. Ini uraian dari Imam Nawawi. Ya, semuanya itu ungkapan dari Imam Nawawi, bagaimana kita bisa mengambil faedah dari hadis-hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala an. Ya. Sementara bab yang berikutnya, ya, bab jawazu khurujil mu'taddah al-ba'in wal muwatafa anha zawjaha fin nahari lihaja. Bab bolehnya keluarnya wanita yang dalam masa iddah dari perceraian yang putus habis, perceraian talak tiga atau yang lain, atau memang diceraikan habis, dan bolehnya keluar wanita yang kematian suami di siang hari untuk kebutuhannya. Di sini perempuan yang ditalak bain, talak bain itu talak putus habis, seperti Fatimah binti Qais tadi, dan yang ditinggal mati suami, boleh keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi keperluannya. Ya, belanja. Ya, ini menunjukkan pada bahwa asal dari hukumnya wanita itu di rumah. Wanita yang masa berkabung itu, ya, berkabung karena cerai habis, putus, atau berkabung karena meninggal suaminya meninggal dunia, dia asal tempatnya di rumah dan diizinkan keluar di siang hari, berarti di malam hari diperbincangkan oleh para ulama. Secara di siang hari sepakat para ulama boleh keluar, tetapi dengan ketentuan bahwasanya keluarnya itu untuk perkara-perkara yang mendesak, merupakan kebutuhan pokoknya, belanja, mengantarkan anak sekolah karena tidak ada lagi yang mengantarkannya. Ini termasuk hal-hal yang diizinkan. Insyaallah hadis-hadis yang satu hadis ya. Satu hadis saja kita baca hadisnya. Nomor berapa? 3642. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim ibnu Maimun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an ibnu Jurayj qala ha wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq قال حدثني ابن جريج حاء وحدثني هارون قال وحدثني هارون ابن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. Ini kejadiannya yang mulai dari cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi. Dia dan ayahnya sahabat. Abdullah ayahnya itu meninggal di perang Uhud. terbunuh di tangan kaum muslimin. Ketika kekacauan terjadi sehingga tidak dikenal mana lawan mana kawan, maka bapaknya Jabir bin Abdullah ini terkena oleh senjata kaum muslimin sendiri dan dia meninggal dan dikuburkan di sana. Jabir meriwayatkan bahwasanya khalati, khala ini saudara ibu, saudara ibunya, saudari ibunya diceraikan oleh suaminya, kemudian dia hendak mengurusi kebun kurmanya, ya, untuk keluar dari rumahnya. Fazazara harajun, ketika dia berangkat ke kebunnya untuk mengurusi kebunnya, tiba-tiba ada laki-laki yang menegurnya, memarahinya, kenapa engkau keluar padahal suami baru meninggal, engkau sudah diceraikan oleh suamimu, ya. Kemudian bibinya ini mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi, dan Nabi SAW mengatakan, benar engkau silakan keluar, ya, bala fajuddi nakhlaki, bereskan kebun kurmamu, sesungguhnya engkau bisa saja dengan hasil kebun kurmamu itu memberikan sedekah, ya, atau berbuat yang baik. Jadi ini dalilnya bahwasanya boleh untuk kebutuhan wanita untuk keluar ke kebun, keluar ke kedai untuk berdagang di warungnya, ya, walaupun dia dalam masa melalui masa iddah cerai atau masa iddah kematian. Kalau itu merupakan kebutuhannya, maka boleh dia keluar. Karena ini keluar ke kebun berarti ke kedai boleh, ke kedai untuk berjualan boleh kalau tidak ada lagi yang mengurusinya. Ini satu-satunya hadis di bawah bab ini. Boleh wanita itu keluar di siang hari untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya karena kebutuhan, sementara di malam hari tentu tidak dibenarkan. Dan juga kalau seandainya keluarnya hanya sekedar untuk shopping-shoppingan saja atau untuk berjumpa temannya, ini tidak dibenarkan untuk mereka yang dalam masa iddah. Wallahu ta'ala alam. Dan kita cukupkan pagi hari ini sampai di situ pelajaran kita. InsyaAllah kita lanjutkan kembali. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.